Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan pembacaan kitab Kasifatus saja, syarah dari kitab Safinatun Najah ya. Ini mohon maaf video sebelumnya terpotong ya. Jadi belum selesai sebenarnya. Ini saat ini kita sudah masuk di awal dari bab apa? Arkanul Iman ya. Di video sebelumnya dijelaskan bahwa penggabungan kata arkan dan iman ini maknanya bisa bermacam-macam ya. Golongannya bisa termacam-macam. Bisa termasuk idhofatul muta'alliq lil ilal muta'alliq ya. Maknanya adalah jami'u ma wajibal imanu bihi, seluruh hal yang harus diimani. Atau bisa juga bermakna al-barahin adalatu ala haqiqatul iman. Beberapa bukti ya. Beberapa bukti yang menunjukkan hakikat iman itu ada 6. Li'anal iman alladhi huwa tasdiqul qalbi yata'allaku bima'nan yatamassaku bidzalik. Mengapa diartikan demikian? Karena iman yang bermakna bermakna hati yang membenarkan ya. Tasdiq al-qalbi maksudnya keyakinan yang ada di hati itu berhubungan dengan satu kata, berhubungan dengan makna yang terkait dengannya. Fal imanu lughatan mutlaqu tasdiq. Jadi secara bahasa iman itu bermakna membenarkan secara mutlak ya. Maksudnya membenarkan itu tidak terbatas objek tertentu. Itu secara lughat, secara bahasa. Sawa'un kana bima ja'a bihi nabiyyu aw bi ghairihi. Jadi yang dibenarkan itu bisa apapun. Membenarkan apa yang datang ya, yang datang dari nabi ataupun yang lainnya, itu makna iman secara bahasa. Wasar'an atas diku bijami imaja abihin nabi sallallahu alaihi wasallam mimma ulima minad dini bidzarurah la mutlaqon. Yang ada batasan objeknya itu adalah iman secara syariat ya. Iman secara makna syariat adalah membenarkan seluruh hal yang datang dari Nabi Muhammad SAW, yaitu hal-hal yang diketahui secara pasti, agama-agama yang diketahui secara pasti. Artinya hal-hal yang berkaitan dengan agama yang diketahui secara pasti. Diketahui secara pasti artinya baik orang awam maupun orang yang khusus itu mengetahui hal itu. Wa ma'na tasdiqi huwa hadisun nafsi attabi'u lil jasmi. Sekarang arti dari tasdik ya, arti dari membenarkan itu apa? Membenarkan yang dimaksud adalah urusannya dengan hati, hati atau akal ya. Jadi ucapan hati yang mengikuti keteguhan jazm ini ya, kemantapan ya, sesuatu yang pasti, sesuatu yang sudah mantap, itu namanya jazm ya. Jadi setelah ada bukti yang kuat, kemudian hati ini membenarkan, itu namanya tasdik. Sawa'un kanal jazmu an dalil wa yusamma ma'rifah aw an taqlid. Dalil atau bukti itu bisa berupa kemantapan hati itu bisa datang dari dalil, bisa datang dari mengikuti orang lain. Kalau kemantapan hati itu datangnya dari dalil, dari bukti, maka kemantapan yang dihasilkan dinamakan ma'rifah. Tapi kalau kemantapan itu datangnya dari mengikuti orang lain ya tidak dinamakan ma'rifah. Wa ma'na hadisin nafsi antaku latilkan nafsu ail qalbu raditu bima ja'a bihin nabi. Jadi maksud dari perkataan hati adalah hati berkata raditu bima ja'a bihin nabi, aku ridho, aku rela dengan apa yang datang dari nabi, apa yang didatangkan oleh Nabi Muhammad. Jadi ini pengertian tasdik ya, tasdik atau membenarkan. Ghurratun Ini ada istilah yang cukup unik ya, ghurrah. Ghurrah ini ya seperti apa? Seperti tambih atau seperti biasanya dalam apa kitab-kitab yang lain kan ada tambih, ada fare dan lain-lain ya. Tapi di sini ghurrah. Maratibul imani khamsatun. Ghurrah itu mana? Mana aslinya ya cahaya. Biasanya dalam bab wudu itu kan ada ya. Ada kesunahan ghurrah. Itolatul ghurrah. Itu maknanya memperpanjang basuhan, basuhan kepala. Tadi yang dibasuh tidak hanya kepala saja tapi lebih dari batas kewajiban, itu namanya ghurrah. Tapi biasanya bisa juga diartikan dengan permulaan ya, permulaan dari sesuatu. Jadi ghurrah ini semacam pendahuluan. Maratibul imani khamsatun. Tingkatan keimanan ada 5. Awaluha imanu taklid. Yang pertama adalah iman taklid ya. Iman atau keyakinan yang berdasarkan dari mengikuti. Wa wal jazmu biqaulil ghairi min ghairi ayya'rifa dalilan. Iman yang pertama ini maksudnya adalah kemantapan hati dengan ucapan orang lain. Jadi ada orang lain yang mengatakan sesuatu kemudian kita yakin dengan hal itu namanya imanu taklid. Tanpa kita mengetahui dalil, tanpa kita mengetahui buktinya apa. Jadi sekedar mengikuti saja, hanya mengikuti saja, tidak mengetahui dalilnya apa. Bahwa yasihu imanuhu ma'al isyani bitarkihi nadhar ayil istidlala in kana qadiran ala dalil. Iman yang seperti ini sah atau tidak? Sebenarnya ada perbedaan ulama tentang ini, apakah iman taklid itu sah atau tidak. Kalau di sini diambil yang mudahnya saja, maksudnya tidak menyebutkan perkhilafan itu, hanya disebutkan bahwa iman yang berdasarkan dari ucapan orang lain itu sah ya, imannya sah, tapi maksiat sebab tidak merenung dengan sendirinya. Maksudnya tidak melakukan nazar. Nazar itu ya mencari bukti. Kalau memang dia mampu mencari bukti. Jadi terkait imannya ini sah, tapi terkait maksiat atau tidak tergantung. Kalau memang dia termasuk orang-orang yang mampu mencari dalil, mencari bukti-bukti, dan dia tidak melakukan, ya maka dia maksiat berdosa. Tapi kalau dia tidak mampu ya sah dan tidak maksiat. Saniha imanu ilmin. Tingkatan yang kedua adalah iman ilmu ya. Iman yang berdasarkan dari ilmu. Wahwa ma'rifatul aqaidi bi'adillatiha. Iman ilmu adalah mengetahui akidah-akidah dengan bukti-bukti. Bukti-buktinya, jadi tidak sekedar tahu tapi mengetahui buktinya. Wa hadza min ilmil yakin ya, bagian ini termasuk kategori ilmu yakin. Ini biasanya istilah tasawuf ya, ada ilmu yakin. Wa gilal qismaini sahibuhuma mahjubun an dzatillah taala. Bagian pertama dan bagian kedua ini, orang yang berada di bagian pertama dan kedua ini dia masih tertutupi dari zat Allah. Belum bisa mengetahui dengan sungguh-sungguh ya. Ya karena yang pertama masih mengikuti orang lain, yang kedua imannya juga masih sekedar mengetahui. Salisuha imanu ayanin wahwa ma'rifatullahi bimuraqabatil qalbi. Jadi yang kedua itu kan berdasarkan akal ya. Kemudian yang ketiga ini ada iman ayan. Iman ayan itu mengetahui Allah dengan muraqabah. Muraqabah hati. Ini hubungannya dengan hati. Muraqabah itu ya senantiasa menyadari keberadaan Allah. Senantiasa hati ini merasa dilihat oleh Allah, merasa selalu diperhatikan oleh Allah. Jadi muraqabah itu artinya artinya ya mengawasi atau mengamati. Jadi kita senantiasa meyakini, senantiasa sadar bahwa kita itu diawasi Allah. Bal haibatu dzaiman fi qalbihi ka'annahu yara. Bahkan kehaibahan Allah, kewibawaan zat Allah, kebesaran Allah itu selalu ada dalam hati, seakan-akan melihat Allah ya. Ini namanya maqam muraqabah ya. Maqam muraqabah, dan dalam istilah yang lain dikatakan ainul yakin. Jadi kalau bagian kedua tadi dinamakan ilmu yakin, bagian yang ini dinamakan ainul yakin. Rabi'uha, ini yang keempat, kita teruskan di video setelahnya ya. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Terima kasih yang sudah menyimak hingga akhir video dan semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawabi.